أصامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الشيخ رحمه الله يقول سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى برفرمن ويقول الذين آمنوا orang-orang yang beriman berkata isti'jalan wa mubadaratan bil awamir syaqah, yakni meminta disegerakan. Dan ini untuk menyegerakan perintah-perintah yang sulit, ini untuk mendapatkan perintah-perintah yang sulit li syaqihim, karena kerinduan mereka untuk menjalankan perintah tersebut. Laula nuzilat surah, yakni hal la nuzilat surah fiha al-amru bil qital, mengapa tidak turun ayat, tidak turun satu surat yang di dalamnya ada perintah, perintah untuk berperang. Qala qawluhu fa idza unzilat suratun muhkamah, maka apabila diturunkan satu surat yang muhkamah, yang tidak ada nasikh mansukhnya, terutama kata para ulama ayat-ayat atau surat-surat yang di situ disebutkan jihad itu tidak ada nasikhnya. Itu termasuk ayat-ayat yang muhkamat, termasuk di dalamnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah. Itu semuanya muhkamat, tentang tauhidullah itu semuanya muhkamat. Termasuk di antara di sini ma'al muhkamat yaitu mulzimul al-amal biha, ayat-ayat yang mengharuskan untuk diamalkan. Ini tidak ada lagi nasikh mansukhnya. Wa dzikra fi al-qital, dan disebutkan di dalam ayat-ayat atau surat-surat tersebut tentang perperangan. Alladhi huwa asyaqqu syai'in 'ala an-nufus, yang peperangan tersebut adalah sebagian di antara hal-hal yang sangat menyusahkan jiwa manusia. Karena jiwanya ingin tenang, ingin nyaman, ingin damai. Lam yasbut du'afa al-iman ala imtithali hadhihi al-awamir, dan orang-orang yang lemah sama sekali lemah imannya, tidak kokoh, tidak kuat untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Walihada qal, nah, oleh karena itu Allah berfirman ra'aita alladhina fi qulubihim marad, maradus syak, maradus syubhat, kamu lihat orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit-penyakit syubhat, penyakit-penyakit nifaq, penyakit-penyakit syahwat, ma'asi, yang duruna ilaika nadharul maghshi 'alaihi minal maut, mereka memandang melihat kepadamu seperti penglihatan orang-orang yang sedang sekarat, ya, menjelang mati. Min karahatihim lidzalika wa syiddatihi 'alaihim, karena tidak senangnya mereka dengan perintah berperang tersebut dan karena beratnya perintah perang itu. Nah, oleh karena itulah ini menjadi jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ini termasuk di antara yang dikatakan dzurwatu sanamil Islam, puncak yang tertinggi di dalam bangunan Islam. Tidak ada yang bisa menjalankannya kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Nah, dan yang biasanya dia apa? Yang lamban, yang berat, orang-orang yang ini punya penyakit di dalam hatinya seperti disebutkan oleh Allah tentang orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah. Qala wa lihadza wa hadza qawlihi ta'ala. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan, tidak akan kau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kamu dan tegakkanlah salat, wa atu az-zakat, tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Nah, maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka ternyata takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia tersebut karena takut mati. Nah, ini syaan keadaan orang-orang yang munafikin. Thumma nadabahum ta'ala ila ma huwa al-aliyaq bihalihim. Kemudian Allah menganjurkan, mendorong mereka kepada sesuatu yang lebih pantas untuk keadaan mereka. Faqala fa'ulalah. Ini dalam apa namanya ayat ini, sampai pada ayat ini fa'ulalahum khilaf para ulama, di mana wakafnya, berhentinya di mana? Ya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan pandangan bahwa fa'ulalahum ayat ini awal, ini permulaan. Yani awalnya setelah sampai pada kalimat nadharal nadhar yanzuruna ilaika nadharal maghshiyi alaihi minal maut, selesai. Sebagian lagi memandang bahwa wakafnya itu sampai pada fa'aula lahum. Satu sisi mereka memandang, yani ada ulama yang berpendapat bahwa kalimat fa'aula lahum disitulah berhentinya. Yani setelah na'am ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghshiyi alaihi minal maut fa'aula lahum. Ini adalah kalimat ini fa'aula lahum, celaan dan taubih buat mereka, orang-orang yang lemah iman ini. Nah, orang-orang yang ada penyakit nifaq di dalam hatinya. Baru kemudian kalim apa ayat baru ta'atun wa qaul ma'ruf. Tapi beliau berpendapat yang lain. Fa'aula lahum, yakni fa'aula lahum ta'atun wa qaul ma'ruf. Jadi semacam kalimat depannya namanya istinafiyah awal. Nah, maka dikatakan oleh beliau di sini, summa nada bahum ta'ala, Allah mendorong mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong mereka kepada hal-hal yang lebih pantas dan layak bagi keadaan mereka. Faqala fa'aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. Hai fa'aula lahum ayyam syafir. Jadi lebih utama bagi mereka itu adalah untuk menjalankan al-amra. Ayyam syafiru al-amra. Menjalankan perintah. Al-hadir, perintah yang saat itu ada di hadapan mereka. Al-muhattam alaihim, yang harus, yang wajib atas mereka. Wa yajma'u alaihim himamahum, dan wajib pula, yang lebih utama bagi mereka adalah mengumpulkan, memusatkan, membulatkan kemauan dan tekad mereka, cita-cita mereka. Wala yatlubu an yashri'a lahum ma huwa syaqqun 'alaihim, dan supaya mereka jangan, ini artinya yang lebih utama bagi mereka adalah jangan mereka itu meminta sesuatu disyariatkan untuk mereka sesuatu yang hal-hal yang menyusahkan mereka, supaya mereka jangan meminta kepada Allah disyariatkan hal-hal yang memberatkan mereka. Wal yafrahu bi 'afiyatillahi ta'ala wa 'afwi, dan hendaklah mereka ini bergembira dengan keselamatan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang memudahkan mereka. Satu sisi ini, ada juga yang berpendapat bahwa ketika mereka meminta diturunkannya ini apa namanya ayat-ayat tentang jihad, berperang, kemudian ada sebagian mereka yang ini seperti ini keadaannya, tidak hanya orang-orang munafik, ada juga orang-orang yang mereka lemah imannya, kemudian apa namanya dapatkan teguran dari Allah dengan Allah menurunkan ayat-ayat yang lain kepada mereka, seperti ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan indallahi an taqulu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini mereka inginkan kalau diturunkan jihad mereka akan berjihad, kemudian tapi setelah turun ayat ternyata ada sebagian mereka yang menahan diri, artinya berat. Nah, Allah menegur dengan ayat-ayat tersebut. Qala rahimahullah qawluhu fa idza azama al-amru ay ja'ahumul amru jid wa amrun muhattam, datang kepada mereka perintah tersebut dengan sungguh-sungguh serius, turun perintah kepada mereka dan perintah yang muhattam. Ya, perkara ini yang pasti, yang harus mereka kerjakan. Fa fi hadhil hal law sadaqallaha bil isti'anah bihi, dalam kondisi seperti ini ketika mereka melihat ada perintah di hadapan mereka sampai sudah pada keadaan mereka harus berbuat, kalau betul-betul mereka jujur kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah untuk dibantu menjalankan perintah tersebut, wabadal al-juhda, dan betul mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, fimti salihi, dalam menjalankan perintahnya, lakana khairan lahum, lakana khairan lahum. Nah, itu tentu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Min halihimul ula, daripada keadaan mereka yang pertama. Wadhalika min wujuh, dan itu semua bisa ditinjau dari beberapa sisi. Minha annal abda naqisun min kulli wajhi, bahwa seorang hamba yang kita semua makhluk Allah ini adalah makhluk yang serba kekurangan dari semua sisi kita, dari pikiran, jangkauan pemikiran, kemudian pandangan, kemudian kemauan fisik, tekad yang kurang, lemah imannya. La qudrata lahu illa in a'anahu Allah. Dia tidak punya kekuasaan, tidak punya daya dan upaya maupun kemampuan kecuali jika Allah menolongnya, jika Allah membantunya. Fala yatlubu ziyadah ala ma huwa qa'imun bisanadi. Maka janganlah dia meminta hal yang lebih di luar dari apa yang telah dia berada di hadapan, artinya yang sedang dia hadapi. Qa'imun bisanadi, yang sedang dia kerjakan, yang sedang dia laksanakan. Jangan meminta tambahan yang memberatkan. Itu maksudnya. Wa minha annahu idza ta'allaqat nafsuhu bil mustaqbal. Yang kedua, apabila yani jiwanya itu terikat dengan hal-hal yang akan datang, yani inginnya minta tambahan lebih, dhafa 'anil 'amal biwazifatihi biwazifati waqtihi wa biwazifati almustaqbal, yani dia masih mencari yang lain, tambahan yang lain, ya, maka dia jiwa itu akan lemah, dia akan lemah untuk mengerjakan tugasnya di saat itu, tugas yang sedang dia hadapi. Bahkan juga tugas yang mungkin akan di masa yang akan datang pun juga akan berat untuk dia lakukan. Tidak ada lagi kemampuannya karena dia sudah minta tambahan yang lebih. Nah, artinya mungkin yakni hal-hal nanti daripada nanti dikerjakan sekarang saja misalnya, itu akan menambah beban dia. Amal hal adapun yang sekarang, fali annal himmata in taqalat anhu ila ghairihi. Adapun yang sekarang, maka himmah itu akan berpindah dari keadaan tersebut kepada keadaan yang lain. Wal amal tabaun lil himmah. Tindakan pekerjaan itu mengikuti kemauan yang dimiliki oleh orang yang melakukannya. Nah, artinya kalau dia sudah ada pada waktu itu kemauan untuk mengerjakan, kerjakanlah. Nanti dia akan, setelah dia menyelesaikannya, dia akan beralih kepada yang lain. Wa amal mustaqbal, adapun yang akan datang, yang nanti, fa innahu la yaji'u hatta taftunal himmatu an nashatiha fala yu'an 'alayhi. Adapun yang nanti, yang dia minta tambahan itu, karena maka la yajiu tidak akan datang kecuali taftunal himmah. Himmah itu akan futur, akan hilang dan mulai menyusut dari semangatnya, berkurang semangatnya. Fala yu'anu 'alaihi, maka dia tidak akan dibantu untuk mengerjakan yang nanti itu. Artinya yang dia minta tambahan tadi. Belum tentu juga, artinya belum tentu dia dapatkan muncul kemauan dia seperti yang saat ini, semangat yang sedang dia hadapi. Ini pekerjaan yang sedang dia tekuni, kegiatan atau yang sedang dia hadapi, kemudian dia minta tambahan, belum tentu yang nanti yang dia inginkan, yang dia harapkan itu bisa sesemangat yang sedang dia hadapi. Boleh jadi ketika muncul kita ada tambahan, dia minta tambahan dari yang sedang dia hadapi itu, kesemangannya sudah mulai luntur. Wala wa minha annal abdal mu'ammil lil amal, hamba yang mengharapkan, yang memiliki harapan-harapan al-mustaqbalah di masa yang akan datang, ma'akasmihi seiring dengan adanya kemalasan dari dia, an amalil waqtil hadir, malas untuk mengerjakan, lamban atau berat untuk mengerjakan yang saat itu ada. Syabihun bil muta'ali alladhi yajizimu bi qudratihi ala ma yastaqbilu min umurihi. Seperti orang yang dia itu bersumpah ataupun berupaya, alladhi mengupayakan hal-hal yang dia merasa mampu untuk mengerjakannya terhadap hal-hal perkara-perkara yang ada di masa yang akan datang. fa'ahra bihi an yakhdhula an yukhdhala wa la yaqumu bihi wa la yaqumu bima hamma bihi, sehingga pantas dia itu untuk dijatuhkan, direndahkan. Ini seakan-akan dia mampu memastikan bahwa dia mampu untuk melakukan hal itu nanti. Padahal juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Hari ini semangat, kerjakan saat ini juga. Gitu. Jangan ditunda atau jangan minta tambahan. Nah, bisa jadi ketika dia menghadapi yang diinginkannya itu justru semangatnya sudah luntur. Sementara yang bisa dikerjakannya saat ini tidak dia kerjakan. Fa'ahra bihi an yukhdhala wa la yaqumu bima hamma bihi. Sehingga pantas untuk dia direndahkan, dijatuhkan, dihinakan, diserahkan kepada dirinya dan tidak menjalankan apa yang menjadi tekad dia saat itu. Yang ada semangatnya ketika saat itu. Wa wattana nafsahu alaihi, dan ketika dan lebih pantas untuk dia menyiapkan dirinya terhadap perkara yang sedang dia hadapi. Falladhi yanbaghi, maka yang harusnya dia lakukan, an yajma'al 'abdu himmahu atau hammahu. Jadi dia membulatkan kemauannya, menguatkan ketekadnya, wa fikratahu dan pemikirannya, wa nasyatahu semangatnya, ala waqtihil hadir, untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan saat itu. Wa yu'addi wazifatahu, dan dia tunaikan tugasnya, bihasabi qudratihi. Dia tunaikan, dia jalankan amanah yang aturnya ini, tugas perintah yang dia dapati saat itu sesuai dengan kemampuannya. Tsumma kullama ja'a waqtun istaqbalahu binashatin wa himmatin 'aliyatin mujtami'atan ghayra mutafarriqah. Nah, kemudian setiap kali datang waktu yang berikutnya dengan dia dihadapi dengan semangat dan himmah yang tinggi, dengan menyatukan yang ini dalam keadaan bulat, tidak terpecah-pecah, konsentrasinya utuh. Ketika yang ini sudah selesai, kemudian dia menghadapi tugas berikutnya dalam keadaan punya tekad yang sama, kemauan yang tinggi dan tidak terpecah konsentrasinya. Musta'inan bi rabbih, dalam keadaan minta pertolongan kepada Rabb-nya, fi dzalik, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Fahadha hariyun bitaufik. Nah, yang seperti inilah yang dia pantas untuk mendapatkan taufik dan tasdid. Jadi diluruskan oleh Allah fi jami'i umurihi, di dalam semua urusannya. Nah, ini jenis hal seperti ini yang tidak tasalluf. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, minta tolong kepada Allah, jalankan. Nah, apa yang belum terjadi kita upayakan, nanti dirinci, diperhitungkan dengan semata-matanya, nanti serahkan kepada Allah. Tsumma ta'ala hal mutawalli. Nah, kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mutawalli, artinya orang-orang yang menunda-nunda anta'ati rabbih, atau yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb-nya. Wa annahu la yatawalla ila khairin, bahwa mereka tidak berpaling, tidak beralih kepada yang lebih baik, bal ila syarr, bahkan justru beralih kepada yang lebih buruk. Faqala fahal asaitum, ini maqala allakum, mungkin in an tawallaitum, kalau kamu berpaling, menjauh dari peringatan dari Allah, antufsidu, kamu akan berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, watu qatti'u arhamakum, dan memutuskan silaturahmi kamu. Ai fahuma amran, ini di sini ada dua perkara. Imma iltizam li ta'atillah, komitmen berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah, wa imtithalu li awamirihi, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Fasammal khair war rusyd wal falah, maka di sana ada kebaikan, kelurusan dan kemenangan, keberuntungan. Wa imma iradun dari, atau adanya sikap berpaling dari semua itu. Wa tawallin an ta'atillah, menjauh, tidak mau taat kepada Allah. Fama samma illa al-fasad, maka tidak ada di sana kecuali kerusakan. Fil ardh, perbunyian ini kerusakan di muka bumi. Bil amalil, mengambil amal bil ma'asi, yaitu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qati'atul arham, dan memutuskan silaturrahim. Qala qahulu ulaika alladziina afsadu fil ardh, mereka itulah orang-orang yang, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu. Wa qata'u arhamahum, dan memutuskan silaturahmi mereka. la'anahumullah, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bi'an, yaitu dengan apa? Ab'adahum, Allah menjauhkan mereka an rahmatihi. Ini laknat dari Allah, Allah menjauhkan dari mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau laknat dari manusia, itu mereka celaan dan cercaan, caci maki. Wa qaribu min suqtillah, mereka dijauhkan dari rahmat Allah dan mereka didekatkan. Wa qaribu min suqtillah, didekatkan kepada kemurkaan Allah. Qala qawluhu fa asammahum, maka Allah sulikan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Ai ja'alahum la yasma'una ma yanfa'uhum, Allah jadikan mereka tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Wala yubsirunahu, tidak pula bisa mereka melihatnya. Falahum adhanun walakin la tasma'u sima'a id'anin wa qabul, mereka punya pendengaran, mereka punya telinga, tapi mereka tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang menunjukkan apa, mereka tunduk dan menerima apa yang mereka dengar tersebut. Wa innama tasma'u sima'an taqumu bihi hujjatun hujjatullahi alaihi. Dan yang tetapi mereka mendengar, mendengar dengan pendengaran yang itu menjadikan apa, menjadi sebab Allah menghukum mereka, tegaknya hujjah Allah terhadap mereka. Walahum ayun, walahum ayun walakin la yusiruna bihal ain wa ibar, la yusiruna bihal ibar wal ayat, mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat pelajaran-pelajaran ayat-ayat Allah dengan mata tersebut. Wala yaltafituna biha ilal barahin wal bayinat, tidak bisa mereka melihat kepada bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan yang telah Allah bentangkan di sekeliling mereka, di hadapan mereka. Wala qawluhu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, qala syekh fahal la yatadabbaru haula'il mu'ridun li kitabillah, mengapakah orang-orang yang berpaling itu tidak mau berpaling ini, mempelajari, merenungkan, memikirkan, memperhatikan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Ayat-ayat yang seperti ini justru ditujukan kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang nam, orang-orang munafik. Yang jelas-jelas mereka tidak punya hati, malakah bekal untuk mereka mentadabur Al-Qur'an kalau versi ulama-ulama sekarang mutaakhirin yang mereka menganggap beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah hanya khusus untuk mujtahid saja. Mereka yang sudah mengerti balaghah, mereka yang mengerti nahwu sharaf, mereka yang mengerti tentang tafsir Al-Qur'an, mereka yang hafal Al-Qur'an, mereka yang mengerti tentang hadis asbabun nuzul, hanya itu yang bisa mentadabur Al-Qur'an. Hanya mereka yang bisa beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah, selain mereka tidak bisa. Nah ini, padahal Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang seperti ini justru ditujukan oleh orang-orang, ditujukan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Nah, tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang telah mengerti, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, lebih-lebih pantas. Ini artinya bukan disyaratkan. Nah, orang itu untuk mentadabur Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, itu mengerti nahwu sharaf dan balaghahnya. Ya, nah, bahkan ayat-ayat yang dalam ayat-ayat turun tentang ini, Al-Quran yang turun justru kepada orang-orang yang mereka itu ada orang-orang yang badu jauh dari kota pedalaman, nah, juga kepada orang-orang kota, bahkan dibacakan kepada orang-orang kafir, ya, dibacakan kepada orang-orang semacam Najasyi, kepada orang-orang yang mereka itu punya apa dalam masalah yang nyatinya tentang ayat-ayat Allah. Nah, pada fahal la yatadabbaru haula, mengapa orang-orang yang berpaling ini, haula'il muridun, tidak mau memperhatikan kitabullah, wa yata'ammalunahu, memikirkannya haqqa ta'ammul, dengan sebenar-benarnya. Fa innahum law tadabbaru, karena kalau mereka betul-betul mentadabbur Al-Qur'an, memperhatikan maksud dan kandungan ayat tersebut, mengertinya, memahami makna-maknanya, ladallahum ala kulli khair, maka pasti Al-Quran itu menunjuki mereka kepada semua kebaikan. Walahadzarahum min kulli syarr, dan pasti Al-Qur'an itu akan mencegah mereka, memperingatkan mereka dari semua kejelekan. Walamalla'a qulubahum minal iman, dan pasti Al-Qur'an itu akan mengisi hati mereka dengan iman sepenuh-penuhnya. Wa afidatahum minal iqan, dan mengisi hati-hati mereka itu juga dengan keyakinan-keyakinan. Walausalahum ilal matalibil aliyah, maka kalau mereka betul-betul mentadabbur Al-Qur'an, pasti Al-Qur'an akan menggiring mereka kepada tujuan-tujuan yang luhur, yang mulia. Wal mawahid al-ghaliyah, dan pemberian-pemberian anugerah-anugerah yang sangat mahal. Wala bayyana lahumut tariqa, dan pasti Al-Qur'an akan menjelaskan kepada mereka jalan al-musilah ilallah, yang mengantarkan mereka, yang membawa mereka kepada Allah, wa ila jannatihi, dan kepada surganya. Wa mukammilatiha, penyempurna-penyempurnanya. Wa mufsidatiha, dan juga akan Allah jelaskan kepada mereka di dalam Al-Qur'an itu, kalau mereka mau mentadabburnya, hal-hal yang bisa merusak jalan-jalan tersebut, yang menghalangi mereka dari Allah. Wa tariq al-musilah ilal adab, dijelaskan pula kepada mereka jalan-jalan yang membawa mereka kepada adab. Wa bi ayyi syai'in tuhdar, dan hal-hal yang dengan itu dia ditahdir, mentahdir mereka dari jalan-jalan tersebut. Wa la'arrafahum bi rabbihim, kalau mereka betul-betul mentadabbur Al-Qur'an, pasti Al-Qur'an itu akan memperkenalkan mereka kepada Rabb mereka, atau mengenalkan Rabb mereka kepada mereka, menunjukkan kepada mereka siapa Allah. Wa asma'ihi, nama-namanya, memperkenalkan kepada mereka nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wa ihsanihi, kebaikan-kebaikan Allah. Wa lasyawwaqahum, dan pasti Al-Qur'an itu akan membuat mereka rindu ila tawabil jazil, kepada pahala-pahala yang besar. Warahabahum minal iqabil wabil, dan membuat mereka takut dari hukuman-hukuman, siksaan-siksaan yang mengerikan. Wa qawluhu am ala qulubin aqfaluha, yani ini kata mereka mengkatnya inqita, artinya tidak berhubungan dengan yang lain, dengan hingga mereka maknakan am di sini bal, tetapi hati mereka itu ada kunci, terkunci, tetapi di atas hati mereka ada kuncinya. Ayyukan ughliqa ala ma fiha minasy syarr wa ukhilat, yani hati-hati tersebut terkunci dengan apa yang ada di dalamnya, itu berupa kejelekan-kejelekan dan terbelenggu, artinya digembok, tidak lagi bisa terbuka. Fala yadkhuluha khairun abada, sehingga hati itu tidak bisa dimasuki oleh kebaikan selamanya. Hadza huwa al-waqi', inilah yang kenyataan, dan di tangan Allah kuncinya, sehingga minta pertolonganlah kepada Allah untuk dibuka kunci-kunci hati itu, sehingga hati itu bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah.